Bisakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Thank you.